apalagi Pancasila yang tidak dipahami secara eskalatif. Jadi ya, gampangnya ginilah, kalau kamu tidak lulus dengan sila pertama, kamu tidak mungkin bisa mentransformasi dirimu ke sila kedua. Kan gitu kan. Kalau Anda tidak kukuh dengan Tuhan Yang Maha Esa, Anda tidak mungkin punya output kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bangsa Indonesia belum beradab kemanusiaannya, maka dia tidak mungkin menciptakan persatuan Indonesia. Kalau belum tercapai persatuan Indonesia, maka kerakyatan itu juga tidak akan tercapai. Dan mustahil tercapai sila yang kelima. Jadi kita nih di Indonesia ini para intelektual tidak ada yang berpikir eskalatif, tidak ada yang berpikir transformatif. Jadi Pancasila hanya diterjemahkan satu persatu. Sama dengan kalau ngelihat wayang, oh nek ingin iki Puntadewa, nek ingin iki Arjuna, nek ingin iki Nakula Sedewa, nek iki Dursasana, Durmagati, Sengkuni, sakbitu. Tapi mereka tidak melihat rangkaian dan dialektika antar tokoh-tokoh dan karakter itu. Kalau saya ke Pak Muzamil, Rasulullah itu kan punya empat sifat, satu siddiq, dua amanah, tiga tabligh, empat fatonah. Setahu saya, sejak saya belajar Islam, sejak madrasah dan di kantor dulu ya, tidak pernah ada penjelasan dari para ulama, ustadz, kiai, habib atau siapapun yang meneskalasikan empat sifat ini. Mereka semua menjelaskan satu persatu, siddiq tok, amanah tok, tabligh tok, fatonah tok. Padahal ini kan siddiq itu cengkir, apa jenenge, bluluk. Nek bluluke berkembang baik, dia jadi cengkir. Ya, jadi amanah. Kalau amanahnya lulus, maka dia boleh degan untuk dipangan sidik, sidik diumbe. Gitu ya. Nek wis degane mateng, jadi kelopo. Jadi Anda itu ndak akan sampai ke fatonah, wong sidik aja belum kok. Makanya sidik selama ini diartikan sebagai jujur, padahal jujur itu tidak dipikir, jujur itu output kan input. Inputnya adalah kesungguhan. Jadi sidik itu kesungguhan. Siddiq adalah orang yang bersungguh-sungguh, maka karena dia bersungguh-sungguh terhadap hidupnya dan dirinya dan Tuhan dan sebagainya, maka dia hasilnya adalah menjadi orang jujur. Betul. Nah, kalau karena dia jujur, amanah, maka dia bisa diamanati dan dia orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda bisa dipercaya, maka Anda diperkenankan dan akan konstruktif kalau Anda bertabligh, kan bisa menyampaikan sesuatu. Kalau sudah teruji tabligh-nya, baru Anda akan punya kecerdasan masa depan, Anda punya ketajaman, bisa lantip bahasa Jawanya, bisa akurat melihat segala sesuatu. Nah, di pemahaman selama ini dalam pelajaran Islam kita kan enggak gitu. Siddiq itu orang jujur, kan gitu kan? Nabi Muhammad itu jujur, loh, jujur itu hasil ya. Jujur itu bukan minyak wanginya tapi wanginya, bukan minyaknya tapi wanginya, jujur itu wanginya. Kalau minyaknya adalah kesungguhan. Jadi misalnya dari kata siddiq itu satu famili dengan kata sodakoh, nyun sewu ya, Pak Muzamil ya. Ya, sodakoh terus ada kata benda namanya sodakoh. Ya. Sodakoh itu kan selama ini diartikan sebagai ngekei wong, ngamal nang wong kan gitu. Sodakoh itu adalah tanda dari kesungguhan hidup seseorang. Betul. Gitu loh. Kalau Anda melihat orang lapar tidak Anda kasih makan, itu orang ragu-ragu apakah Anda sungguh-sungguh dalam kehidupan Anda. Nah, orang yang beramal, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang menyayangi orang lain itu adalah output dari kesungguhan dia. Itu namanya siddiq. Kalau siddiq, dia pasti amanah. Kalau amanah, baru tabligh. Kalau Anda tidak amanah, tabligh apa? Akhirnya tadi kalau yang ini pengajian ke tahun 40 nanti saya ini tetap meningkatkan iman dan takwa. Orang meningkat-meningkat seprono super ini kan gitu. Karena kalau Anda tidak siddiq, bagaimana akan amanah? Kalau Anda tidak amanah, mau tabligh apa, mau menyampaikan apa, mau mensosialisasikan apa? Kalau Anda tidak berdialektika dalam sosialisasi nilai-nilai yang Anda jujur dan sungguh-sungguh tadi, maka Anda tidak akan punya kecerdasan, Anda tidak akan punya kelantipan atau kelembutan untuk melihat akurasi untuk melihat sesuatu. Nah, itulah yang selama ini kita bahas dari Mas Nomo. Jadi itu contoh aja. Itu contoh aja dari bahwa kita itu berpikirnya tidak eskalatif, berpikirnya tidak dialektis, berpikirnya tidak transformatif.